يا الله توبة إلى الله وتقربا إليك والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والإفادة مسلمنا وآباؤنا وأسلافنا ومشايخنا ونصبر أرواحهم الطاهرة في بيتهم أرواح آبائنا مشايخنا أستاذنا وإخواننا المسلمين والمسلمات ومن سبقت في هذه المعلم والدرس ومن وقف وعدد وعمر إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأن الله يرزقنا نصر ما يرزقنا من دنياهم وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروباتنا ويفرج كرومنا ويشرح صدورنا نور قلوبنا ويسر أمورنا بحاجاتنا دنياويا وأخراويا مع الراحة بقلوبنا وأنفسنا وأن الله راض عنا بهذه النية كل نية صالحة جامعة خير الدنيا والآخرة وأولى خبرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من الله وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال فتحيني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأرواح فتحيني هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من

saben-saben tiang ingkang mukallaf, wong mukallaf itu orang yang patut diberi tugas. Jika itu tugas, tugas itu dilaksanakno oleh bayaran. Siapa yang patut diberi tugas niku? Niku orang yang sudah dewasa. Dewasa niku akal. Mereka yang sudah baligh. Baligh itu sudah dianggap dewasa, umure wis 15 tahun. Dan mereka punya akal. Akal itu membedakan yang benar dan buruk. Lah, jadi tiang mukallaf yang diberi tugas itu harus memahami makna dua kalimat syahadat serta belajar mencari atau golei memperkuat ketauhidan lewat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitar kita, sehingga memperkuat keimanan kula kali panjenengan, meskipun kula kali panjenengan boten apal dalile ana gene Quran, ana gene hadis. Sing penting kula kali sampean dengan keadaan kesekitar, kejadian-kejadian sing wonten sekitar kula kali panjenengan menambah keyakinan bahwa Allah niku sipuk, sifatnya beda dengan makhluknya, sangat sempurna. Di samping kita terus belajar sampai menjadikan kita itu orang-orang yang makrifat terhadap Allah, sehingga apa yang kita lihat itu adalah kita merasa di situ ada Allah. Ya pokok di situ ada Allah. Ya ini agak repot-repot. Contoh nih ya, umpama no HP itu nih ya, HP. Apa nomormu? Umpama XL. Saya cobaan gini kono, muni tangga. Lek gak muni tangga nih gini kono, gak ono sinyal XL, gak ono. Oh, ngoten. Termasuk gak terjangkau. Lo terus gini donyon nih gilo. Semua makhluk yang bergerak atau diam, kabeh itu ono hubungane nang ngene Gusti Allah. Jadi yang kita lihat sing kula kare sampeyan tingali wonten pundi mawon, mereka itu hubungan dengan Allah. Umpama ono udan, sing ngene bisa ning Gusti Allah. Sing nerangno Gusti Allah. Ono damar iso murup ya krono kono kuni kersani Gusti Allah. Berarti semua ini belajar sampai kita itu meyakinkan ke sana. Liwat apa? Nggih mboten tafakur saja. Liwat ibadah-ibadah yang telah ditentukan niku wau kaya salat, puasa, ngoten to. Kalau wong niku wau mencari Allah, mempertebal ilmu tauhid dengan semedi, coba, oso, maringo ono wangsit, wah keliru kabeh niku, ya, keliru, ya. Maksudnya kan di samping kita belajar mempertebal iman kula kali panjenengan, summa ma yahtaju ilaihi, summa ma. Kemudian kula kali panjenengan belajar. Belajar iku baik bawa pulpen utawa ngrungokno. Belajar apa? Ma apa ae yahtaju ilaihi yang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Li iqamati faraididdini, untuk melaksanakan kangge nglaksanakno pira-pira kewajibane agama. Lek muni kewajiban ngeten kula kalih sampeyan iku kaya-kaya berat. Iya. Padahal ad-din niku agama niku artine wat dinun ilahiyun. Agama iku iku isine totoane utawa rambu-rambune tenger-tengeri Gusti Allah. Lah Gusti Allah gawe rambu-rambu, gawe tenger, gawe aturan ngeten iki lidawil ukuli salima digawe wong sing akale waras sehat. Gaya apa? Kok Gusti Allah gawe dalan gawe ngene, gawe rambu-rambu, gawe tondo-tondo itu nih petunjuk lisa adatiha bidjaro ini. Gusti Allah gawe ngene kuwabe iki sampe gawe rasul, gawe kitab, gawe ngene, gawe ngene ngenakno kula kali sampean. Lah terus kula kali sampean dikei faro idit ini adalah kebutuhan-kebutuhan kula kali sampean sing sekirane lek dilakoni iki untuk ngenakno urip niki. Meskipun kadang-kadang kula kali sampean iki abot koyoke. Apa dhewe kula kali sampean? Wong iki dikei mangan tok ae. Ya perlu dijamoni. Iya, lek dikei mangan tok kok bosen. Akhire dikei jamu, nafsu makan. Digawe tok ae akhire dikei nopo? Jamu. Jamu apa? Nambah kejantanan. Ngoten-ngoten aja ya. Kalian sih macam-macam. Apa jamu ambek pilih ku enak? Ya pahit. Tapi pokoknya lekai. Ya ini kebutuhan gawe sehat. Ngoten. Semakin ugi koyok janeri sembahyang. Koyok maca Quran. Koyok kula kali panjenengan sodako. Semuanya itu kewajiban agama adalah merupakan kebutuhan kula kali sampean supaya urip iki enak ngoten to. Enak yo apa ngetono zakat kene mari yo oleh soro-soro dikekno. Lho kula kali sampean iki cekne gak besok gak ketun. Ketune apa? Lah sak niki lho nyambut gawe soro-soro. Mulai biyen dieman-eman, dieman-eman to. Iya. Bareng wis payahe ditinggal mati. Ditinggal mati di sana. Kalau sing kon eman-eman itu. Kon eman-eman kape. Sak niki sing mare sing rebut wong sing kon paling benci. Gelem gak gelem iku pengen. Mbok ngondok mriki. Ruwamu tak kena masjid tae ngono timbang timbok pangan wong iku mang. Lho, kula kali sampean mat. Cacete mati dalam keadaan merengut krono wis kadung niku wae. Iya. Akhire beton weton terus minan. Lha sebab e kula kali sampean dikei zakat iki belajar. Kena ana dikekna kon. Boleh kanculno ngono iku mangkon gak abot digenti ambe Gusti Allah. Wa ma amfaqtum min sayyin fa huwa yukhlifu. Apa ini? Dadiyo iku mang tenaga, dadiyo pikiran, dadiyo iku mang rumangsa ngalah. Wis aku ngalah wis. Ngono iku kon ngalah nang jene wong. Bahwa yukhlifu. Kon besok ngalah iku dilironi ambek Gusti Allah. Ya. Di antara kebutuhan-kebutuhan agama niki wau sing paling pokok contone ya. Kaarkanis sholat kula kali sampean kudu ngerti rukun-rukune sholat. Sholat iku baru dikatakan sholat manakala rukun-rukun utawa pokok-pokok cagak-cagak iki sudah dipasang. Piro sing perlu diketahui sholat itu nomor siji. Sembayang itu rukune miturut dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ngeten. Siji dina ana wong mati kula critakaken. Ana wong teko sembayang, mari sembayang salaman nang Kanjeng Nabi. Sampeyan wong mari sembayang ta? Ampun Kanjeng Nabi. Sembayang omane. Bayang, wis kaya biasa ae. Luwes ta? sampun kan jeneng boten peso ta? Ya Allah aku mangkok cepet. Mbayang kok maneh. Sampai ping telu nggih ya, mbayang. Wis, ampun Kanjeng Nabi. Masa nggih kula sembayang nggih ngoten, sampai ping 17 kok lekor nggih ngoten iku wae Kanjeng Nabi. Kula aja ngono. Lek kon kate sembayang ngadeg to sing jejeg ngadeg to kiblat. Mari ngono maca Allahu Akbar. Diterangno iki Kanjeng Nabi. Setelah diterangkan maka dari hadis niku wau krono kula kali sampean gak hafal hadis pekerjaan banyak tapi santai-santai ngene jare ulama ngene lho co. Kalau sembahyang itu rukune sing kodukon ilih itu no telulas. Ya, nomor siji pulau kali sampean syarat rukune sembahyang niku wau niat. Ya, niat itu kudu dibareng no ambek takbir. Ya, mari ngono ngadeg niat ngadeg takbiratul ihram. Kena apa ngadeg kok nomor loro, niate kok nomor siji. Wayahe kan ngadeg dhisik terus niat. Ngeten. Krana ngadeg niki lek ne wong tuwa saya ngadeg, lek gak iso ngadeg lungo, lek gak iso lungo ya turu, lek gak iso turu ya lek gak iso ya sak iso-isone ngoten lho. Iya. Berarti pertama niku niat ngadeg. Mari ngono praktekke ngadeg dhisik terus niat terus takbiratul ihram. Niat niku wau diletakkan takbiratul ihram. Biasane tiyang niku lek ngaji safina niat iku kudu dibarengno Allahu Akbar sholli fardhu ihram niku. Padahal niat niku yang harus terlintas pada waktu Allahu Akbar. Niku atine ngene tok, aku sembahyang. Titik. Tapi enggak usah dawa-dawa. Sampeyan Allahu Akbar cukup bisa. Atine niku wae ngomong Allahu Akbar, aku sembahyang. Sembayang apa? Lek kon iso gak sampe ganggu. Wah, gak sampe ngono ya. Ya temenno, lek kon iku masih habis, biasa aja. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ben aku sembayang. Lek kurang sempurna untuk anu, terusno. Sembayang dhuhur muni, gak samang petang rakaat. Ngono. Tapi apa diterusno? Tari diterusno gak apa-apa. Pokoknya dalam Allahu Akbar di dalam hati ada aku sembah. Ya. Lha mboten ngomong makmum, mari nggih gak apa-apa. Mari bar kon muni makmuman petang rakaat dhuhur gak apa-apa. Sing penting pada waktu Allahu Akbar atine napa? Aku sembah yang tok wis. Perkara isa subuh dhuha petang rakaat makmumanillahi taala di luar bar iku wae mboten apa-apa. Ya. Duniku biasane engkok wong niku wae dikudu. Ya. Akhire la Allah. Ah, iku mana-mana. Ya. On lek ne mari Allahu Akbar mangkon ngoten. Sing wajib ini ku maca Fatihah. Fatihah mari rupuk. Rupuk itu sing wajib bukan bacaannya. Napa sikape rupuk niku wau sing dinilai. Ngerjane rupuk niku sing dinilai kon niku mangku dijejek. Gegermu iku malah kudu jejek mepungkung ngene. Ya. Gegermu kudu lurus ambek siramu. Caranya apa bisa lurus? Pokoknya tanganmu ini patuk no. Apa-apa apa? Telapak tangan ini delen pas ono gini. Dengkul cocok guys. Iya. Loh, sekiranya kon rokok itu mang hatta tatmaina. Lah kangge nyelimurna kula kali sampean niki wau supaya rukuk gak kesusu dikongkon maca subhana rabbiyal a'la rabbiyana rabbiyal adini wa bihamdi. Bacaan itu bukan wajib. Sampean rukuk meneng tok entok wis. Gak ngomong subhana sah sembayangi. Iya. Tapi lek rukuke kurang sempurna, maka ini tidak sah. Mari rukuk balik iktidal. Iktidal coba kembali pada posisi semula. Mergane sampean pun heran. Lek ana wong muni sami Allahu liman hamidah. Sendakep apa diculno sakarepe. Sing penting kembali pada semula. Lek nurut ngene fathul muin kembali pada semula niku. Takbir ngene, iya. Sehan oleh kanjeng Nabi, yo iki mang diculno. Iya, sakarep sampean pokoke cek. Lah niku khatatat maina. Supaya kula kali sampean dislimurna muni Rabbana lakal hamdu. Bacaan-bacaan itu adalah sunnah. Sing wajib cuma takbir, Fatihah, tahiyat, mari ngono salam, selawat. Selawat salam ngoten to. Ya. Pun mantun ngoten itu nih Om. Nomor 1 niat ngadeg maca takbir takbiratul ihram maca Fatihah rukuk rukuk ini kudu hatta tatmaina mantun ngoten iktidal mantun ngoten sujud sujud iki sing dinilai nggih sujude niku wau ya umitu an asjuda bisabati akdumin. Aku iki gini kongkon gusi Allah sujud iki sing dinilai kongkon nepak no belum itu. Nomor 1 batu, nomor loro telapaan loro, iya tapi ini telu. Nomor papat telu, papat limo dengkul loro, iya krono dengkul loro niki wau nutupi aurat moko kau lebih buka ya batal. Adi ditutupi. Mari ngono sikil lo loro trijine niku wau dikenakan. Umpama dipancet to kene sakarepe kok lungguh wae. Iya. Bisab ati a duming. Oleh isiku hatta tatmaina. Posisine sing api, ya. Lek ne wong lanang kudu gagang ngene, lek ne wong wedok kudu ngincup, kuwatir apa konoane lebur. Iya. Di sini anakku tu kakang ini, jadi kakak. Ku pas dilosor ini kaulah. Tapi sembahyang ni ku kata kakak. Bon, tutup mudi ni gua pinter. Niat ngadeg takbiratul ihram Fatihah, rukuk, iktidal, sujud. Iya, sujud mantun ngono lunggu antarane sujud. Lunggu niki sakar sampean. Lunggu cuman dalam sholat itu sing bagus lunggu nih kita rokus nih kuau rokus nih kenapa jenenge sikil ini digawe lemek ya ini jenenge taparus itu anu ini digawe lemek ya tapi lepane ngeten sing kurang api lunggu nih apa lunggu jengcing nih ya kalau lunggu rasa lunggu terangsa silo kapopo mene kepingin sensasi walau anu silo kapopo cuman silo boleh kata sujud mana repot tapi sing enak ya lo bungkuni kumang posisi ini sujud jahe maksudnya ini enak ngapain lo wajahnya masih pedingkang kapopo ya cuma melbunnya mana kok repot ya mari lunggu niki wau terus lunggu ini tadi sujud mana ya sujud mana satu sujud niku wau mantun ngapain lunggune takiat. Lunggune takiat iki termasuk rukun. Mergane, Pak, mergane, iya. Lek kula kali sampean takiat al akhir ya tenang ya. Ya tani, iman. Posisi lunggune terus kula kali sampean maca at taqiyatul mubarakatuh salam. Ini sudah pindah ke rukun. Mari cunglunggu taqiyat ini sudah diselesaikan. Terus pula pada sampean moco at-taqiyatul mubarakatuh. Moco taqiyat nomor 10. Ya. Krono pula kali sampean sudah melaksanakan rukun. Mari ngono pula kali sampean nurut fathul mu'in do. Nurut fathul mu'in. Ya. Mari ngono iyo rek. Napa? Takiat akhir, tak gentine posisine. Sunate ngene, rek. Iya. Ninggalno. Napa? Ngendek bacaan takiat untuk merubah posisi duduk takiat padahal itu sunnah, inilah yang membatalkan sholat. Versi fathul mu'in. Lah kan sing ngomong ngene, ente cerewet ya enggak apa-apa. Iya. Cuma sing hati-hati, lek sampean wis muni, lungo pet at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Aja dirubah. Lungo yo napa mawon itu sah. Lek sampean iki wau terus ngerubah, golek sing sunnah, ninggalno wajib, malah menjadi batal. Versi menurut kita fathul mu'in perkara ana sing isana ngerti sing luweh ati-ati ngoten ya. Nomor 10 niku wau maca tahiyat mat tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah mantun ngoten maca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 11 nomor 12 maca selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Mari ngono nomor terakhir assalamu alaikum. Niki sing sering kali kadang-kadang tiang lek ne takiat awal niku kudune tidak lama-lama. Tidak lama-lama napa? Lek ne sampe kelebihan at-tahiyatul mubarakatuh sampe asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih dari itu termasuk suwe. Lek kesuwen ana ngene tahiyat awal iku untuk ndadekno kurang bagus sembah yang. Lah lek umpama imame suwe ya napa? Wong imame suwe sampean waca sembarang timbang lamun. Mergane dadi imam itu harus arif niki wae nggih ya. Tahiyat awal kudu cepetan. Kudu iso nemen. Karena apa? Al-imamu domin. Imam itu sing nanggung kekurangane makmum baik dari segi bacaan Fatihah ataupun dari rukun-rukun yang lainnya. Lek ana kurange, iya ana jene-jene enak. Sopo rek? Aku arep sing imami besok. Kon enak-enak dadi imam gak tegas, Bang. Iya lek gak tegas nang ngono ana jene-jene arep iki Allah arep. Iya. Belajar. Tapi lek kula kare sampeyan gelem belajar, fadilai utawa ganjarane imam iku luwih akeh tinimbang muadzin. Ngoten. Iya. Ate tanggung jawab iki kata. Iya. Sing boten kan iki ya enak adan niku wis. Iya. Nah, dan besok mau swarga dhisik. Iya. Pun niki masalah arkanus salat. Harus kita ketahui. Wasaumi dan kula kali sampean nek katene poso, poso Ramadan harus tahu. Poso mek gampang. Peloronto nomor siji niat nomor loro cuma napa ngedoi barang sing batal ngoposo mulai teko metune fajar niku waktu subuh sampai urubus samsi beres sunan apa sing batal ngoposo pokoke apa wae sing mlebu nang bolongan ana jurusane nang ngene weteng ngene ku batal entuk mawon nek poso wasyurutihima dan syarat-syarat untuk menegakkan sholat dan untuk menegakkan puasa. Syaratnya sembahyang ya nopo Nomor siji, tuduh wong niku wau muka-muka orang itu harus tamyiz. Sholat itu baru diterima dan diberi pahala manakala yang mengerjakan niku wau tiyangi tamyiz. Tamyiz iku apa? Arek iku wis bisa mbedakno barang enak ambek gak enak. Umpama arek iku digawe banyu panas ambek banyu adem, tangane dicemplung nang nyeri banyu panas, gak kelem. Oh, arek iku tamyiz. Arek iku umpama apal rukune sembahyang, rukune ngene, didadekno imam sah. Sembahyange sah dan diberi pahala. Pahalane melok sapa? Melok wong tuane. Tapi sembayangi sah. Nomor siji, syaratnya sembayang kudu tamyiz. Mari ngono kudu suci, nyuci hadas. Mari ngono kudu suci saking najis. Mantun ngoten kudu weruh arai kiblat is yakin kiblat ngono. Ya, nomor lima kudu ngerti. Wis manjing waktu apa durung ngoten kudu weruh lek jam 12 iku waktune dhuhur engko muni jam 12 dari asar keliru nggih ya kudu weruh terus mantun ngoten semerap kiblate mantun ngoten kudu ngerti bisa membedakan ini yang rukun ini yang sunah yes sampe belajarnya tenan. Walau uang itu mang umpama belajar belum selesai tapi dia itu terus anu buat napa-napa menyempurnakan. Selama kita itu menyempurnakan, menggali utawa terus mengkaji, terus yang kita kerjakan niki wau umpama kurang tetap dibayar penuh ambek Gusti Allah. Karena apa? Usahamu itu mang. Nah ini berdasarkan dawuh Gusti Allah walladina jadi tiang sing walladina yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa may yakhruj min baitihi siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron ilallahi menuju mencari ridha Allah ya tsumma yatruku tsumma yuhiku mautu belum sampai tok dhewe ku mang ketutupan mati faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah maka cita-citanya itu tadi sudah dianggap sampai oleh Allah. Kulo kali sampean belajar kepingin sembahyang khusyuk terus belajar ngrungokno ngaji ngrungokno ngaji lho sembahyang kulo kali sampean yang pertama tadi kita kerjakan belum sempurna keranten kulo kali sampean belajar terus maka sudah dianggap sempurna oleh Allah. Niki lho enake wong ngaji. Biasane diserebotno ambek nafsune, nggih ya. Sing nuruk kaya-kaya dengalian muga-muga mawon ya. Muga-muga niat kulo kali sampean mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban maneh bagi kulo kali sampean mengerti tentang zakat. Puluh kali sampean wajib ngerti zakat in malaka malan nisoban lek ne duwe-duwe akeh sampe sak nisob. Sak nisob niku pinten? Sak nisob niku sak niki ukurane gampang-gampangan duwe-duwe senilai gitu kok no mas niku 90 gram. Lha sak niki mas iku sak grame 500.000, setengah juta. Lah lek iku dhuwit-dhuwit 50 juta, sampean gawe dagang, sampean kudu ngerti zakate kok pira. Lah lek kula kali sampean poso, ya kudu ngerti zakat fitro iku ya apa. Lah lek sampe gak dhuwit-dhuwit, sampe akeh samun awake gak dagang, ya menengno gak usah bakal zakat. Ya, golek liyane mawon. Ya. Walau kana hunaka sa'in meskipun kula kali sampean urip niku wau di dalam di negeri kita di lingkungan kita ada orang yang mengerti, ada panitia, ada orang yang menyalurkan dan menarik zakat. Kula kali sampean sik kewajiban lekne pancen katene zakat. Wal haji lan wajib maneh belajar haji ingkana mustati an lahu lekne pancen wis kuwasa wis ditakdirno wis dipanggil pancen taun iki haji pelunasan ya ana duwike baru belajar manasik haji ya. Lalis mari kape summa alal akami mantun ngoten belajar tentang hukum-hukum alati yak suruh hukuha yang sering terjadi alati kang hukum-hukum yak suruh kang ake apa hukuha kejadiannya hukum contohnya hukum jual beli iya bahwanya kisi Allah niku kulu min rizkillahi halalan toyiba kon wis dikei rezeki ambil kisi Allah barang sing kon dikekno Gusti Allah gak bakal keliru, barang sing gak dikekno ambek Gusti Allah gak bakal ngekno. Cuman olehmu njupuk mang kulu halalan thayyibah. Ambillah barang itu dengan secara baik-baik halal. Halal itu tidak ada satu napa? Unek-unek. Wis ana unek-unek umpama kono duwe barang. Tak ijoli gelem ah. Iya, ngoten. Tapi dengan toyiban, toyiban itu kelegaannya itu harus diucapkan. Mergane wong iku lekne dodol tinuku ijol-ijolan barang itu harus ada akad. Cek ne apa? Ya bener iki umpama ngoten ya. Rokok lho duwike. Rokok wis mari. Halal. Cuman lek gak ana akad dawuhe Habib Husin Al-Habsyi ramane Habib Ahmad itu kurang toyiban nanti menjadikan satu efek dalam kehidupan merjane yang biani kulek apa-apa aku tuku ya yo aku tolak aja nak boleh sana itu ya apa kata-kata toyiban itu harus dilafalkan dengan lafal apa saja umpama eh juga ya yo apa-apa terima kasih ya apa-apa itu tandanya sing iki duwe barang tak ijoli duwe lego aku nyerano duwe iku mang njogo barang iku mang ya lego padha legone nanti tidak ada tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala njogo-njogo barang itu dikaken ijin ya tapi wong niku gak kena sembarangan muka-muka para hadirin sekalian ya Allah umur niki dipateno umur sing barokah lek wonten klirune kula kali sampean nglampahi urip niki disepuro ambek Gusti Allah lan muga-muga kula kali sampean dituduno ditulungi dituntun ambek Gusti Allah dadeng kelampahan-kelampahan sing dadekno Gusti Allah ridho dumateng kula kali panjenengan. Pulau tali panjenengan mukung-mukung besok diakoni umat di kanjeng Nabi di papat tali kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin ya Rabbana darabna wa annana asrafna ala lawa asrafna فاتب علينا توبة فاغسل كل خوبة واصبر لنا الأرض وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل صلى صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد فرد صحبه والحمد للإله في البدء والدناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.